待遇区之内了，不是那个些年点儿那个的，那也毕竟那块的，我们也对回来那里，说的那一个什么嘛，说的那个他们那个，我的是。اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله تعالى أهل الدين رحمني ورحمة الله جميعا. نقرأ إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Qaul Mufid. Syekh Muhammad bin Salam Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih pada bab majal fi himayatil mustafa jinab at-tawhid wasadu kulla tariqin yusil penjagaannya Rasulullah SAW terhadap sisi tauhid dan membendungnya beliau kepada setiap jalan yang mengantarkan kepada syirik. Di mana Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala dan hadisun 'alaikum bil mu'minina rahmatullahi. Rasul itu amat sangat menginginkan keimanan keselamatan terhadap kalian. Dimana beliau adalah orang yang amat sangat belas kasihan terhadap al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Terakhir kita katakan bosnya al-haras adalah badan jumbil idraki amrin maksud. Haras mengerahkan ciri wayah usaha untuk mengetahui perkara yang maksud, dan maknanya adalah badidu rayat berjudi mengarahkan terhadap upaya diri upayanya yang sempurna sampai pol di masyarakat itu terhadap kemaslahatan kalian. Sebenarnya telah disebutkan bahwa beliau SAW adalah yang menggabungkan antara dua perkara terhadap umatnya, jami'un bain amrayn, laqul makruh ya, dan juga apa, usulul mahmud. Dan mana laqul makruh, laqul makruh bisa diambil faedah dari qauluhu azizun 'alaihi ma'lum, rasa berat baginya apa saja yang menimpa kalian di penderitaan. Jadi enggak mau umat ini tertimpa berbagai macam masalah, dan juga menginginkan kebaikan usulul matlub, usulul mahbub, yang bisa diambil faedah dari firman Allah hari sekali Rasulullah menginginkan kepada kalian. Jadi kekalan Nabi SAW jami'an bin hadaini wasaini, nyatalah Nabi SAW orang yang menggabungkan antara dua sifat ini. Wa hadha min ni'matillahi 'alaina wa 'ala rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala atas kita. Allah berikan, Allah anugerahkan kepada kita sebagai kaum muslimin dan juga kepada rasul. An yakuna ala hada al-khuluqil azim al-matan biqawlihi ta'ala wa innaka ala khuluqil azim, ya. Akhlak mulia, sifat yang sangat agung yang Allah puji, ya, Nabi SAW. Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa ta'ala itu kau belajar di atas akhlak yang lain. Baik, ini yang harus kita lakukan pada setiap insan, laki-laki, perempuan, dan menginginkan kebaikan terhadap anak-anaknya, putra-putrinya, anak asuhnya, ya, atau binaannya, menginginkan kebaikan untuk mereka apa saja yang mereka cintai, dan juga berusaha untuk menjauhkan mereka dari perkara-perkara yang bahaya. Kemudian kalau bil mukmin rahim, ya, di sini kalau bil mukmin rahim, rahim rahim bil mukmin. Di sini jarra majrur itu khabar muqaddam bil mukmin. Rasulullah SAW itu sangat belas kasihan kepada siapa? Adapun beliau sangat belas kasihan bil mukmin terhadap kaum mukminin. Nah, jarra majrur bil mukmin, ya, Pak, dengan al-mukminin ini majrurnya sebagai khabar muqaddam, khabar yang didahulukan. Urutannya biasanya mubtada dulu baru khabar. Urutan yang asli ya, yang ibtida adalah di awal tadi didahulukan, baru kemudian khabar. Namun ada kalau dia khabar didahulukan apabila seperti tadi, nah, didatangkan dari jar majrur dan majrur pun ini sebagai mubtada, mubtada mu'akhar, rahim mubtada dan wa taqdimul khabar dalam kaidah bahasa bahwa mendahulukan khabar itu memiliki faedah yubidul hasan. Jadi ya, Rasulullah SAW itu amat sangat belas kasihan khususnya kepada kaum mukminin, khususnya kepada kaum mukminin. Dan beliau pun ya, mengasihani manusia sehingga didakwahi agar kembali kepada jalan Allah, tidak tersesat, tidak jatuh kepada kekufuran. Namun di antara mereka ada yang menyambut keimanan, namun juga sebagian yang lain tetap dengan kesombongannya, kejengkelannya, dan memilih jalan kekufuran. Itu semuanya karena hikmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Dan kalimat rahmah, rauf, diambil dari rahmah. Apa maknanya rahmah? Asyadu rahmah wa arakuha. Rahmah, ya, penyayang. Rauf, jadi amat sangat sayang, lebih daripada sekadar ya, belas kasihan. Amat sangat sayang, amat belas kasihan. Sebagaimana dikatakan tadi, rahmah asyadu rahmah wa arhamah. Amat sangat belas kasihan, betul-betul dari hati yang sangat dalam ditumpahkan untuk siapa mukmin. Rahmah, rahmah riqatul qalbi. Rahmat itu adalah lembutnya hati. Nah, coba lihat beda. Para yang lembut hatinya dengan yang kasar atau kaku itu beda. Nah, rahmah itu riqat memiliki kelembutan hati. Tata tawmanul han alal marhum wal adab alaihi, yang mengandung sifat lembutnya hati tadi, punya apa? Ya, sifat penyayang terhadap yang dikasihani. Wal adab alaihi juga sama, perasaannya kasih terhadapnya. Kemudian bagaimana ketika seorang memiliki sifat lembut hati dan penyayang, dia jadi buruk khair, maka dia berusaha untuk terus ya, memberikan kebaikan kepada yang disayangi. Wadah ad-darar anhu, dan juga berusaha untuk menghilangkan, menjauhkan kemudaratan, mana bahaya dari orang yang dia sayang, dari orang yang dia cintai. Itulah Rasulullah SAW. Waqauluna, dan ucapan kita, riqatun fil qalbi, ya, hadza bi'tibaril makhluq. Ya, riqah, kelembutan di dalam kalbu ini bila di ya, sandarkan kepada makhluk. Amma bi nisbati lillahi subhanahu wa ta'ala, pun ya, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nufasiru hadhihi at-tafsir, kita tidak menafsirkan dalam rahmah tersebut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak tafsirkan seperti tafsiran untuk makhluk dengan tafsiran ini. Li'anna Allah Ta'ala, kata sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, laisa kamitslihi syai', tidak ada sebab apa pun yang menjaminnya, ya tidak di aspeki wasifatnya, akad namanya, sifatnya, ikat apa aja tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu Wa Taala dan seluruh sifat Allah Subhanahu Wa Taala sempurna, seluruh akal Allah sempurna dan Allah sempurna. Nah, tidak ada yang menyamai terhadap semua itu dari makhluk-makhluk. Ya maka seluruh sifat Allah adalah sifat sempurna yang amat sangat layak terhadap kemahasempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh dihias-hiaskan, tidak boleh diserupakan dengan makhluknya. Karena Allah katakan, laisa kamitsli syai'. Rahmatullah dan rahmat Allah kepada makhluknya, a'zham. Rahmat Allah kepada makhluknya, a'zham. Kalau kita gambarkan tadi, ya, sifat rahmat yang ada pada makhluk, demikian gambarannya, punya kelembutan hati, ya, untuk tersayang. Lihat ibu, orang ibu kepada anaknya. Maka dia, ya, binatang buas terhadap anaknya. Ketika lahir, itu, sampai ngangkat-ngangkat kaki itu, takut apa? Nginjek anaknya. Ini sifat rahmat yang ada pada makhluk binatang, walaupun binatang buas. Masa toh manusia, ya, jauh daripada sifat tersebut terhadap, nah, anak-anaknya, putra-putrinya, terhadap murid-muridnya, dan seterusnya. Ikhwan dipimpin atau pemimpin pada rakyatnya. Namun tadi katakan bahwasanya sifat yang ada pada makhluk, ya, tidak sama dengan sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala Sang-Khalik. Karena dalam bab ini misalnya rahmat, rahmat Allah agung min rahmatin makhluk. Kata Syekh, rahmat Allah lebih agung dari rahmatnya makhluk, dari kasih sayangnya makhluk. La tudaniha. Nah, rahmatul makhluk tidak mendekati sedikit pun dari kasih sayang makhluk terhadap yang lain. Rahmat Allah lebih agung, lebih sempurna. Maka kata disebutkan bahwa sifat rahmat itu Syekh, rahmat itu meliputi segala sesuatu. Subhanallah. Kalau tanpa ada rahmat Allah sebentar kita kata bagaimana nasibnya. Nah, subhanallah, kita ini betul-betul di atas nikmat Allah, nikmat Allah kasih sayang Allah, kita bisa berbahagia, bisa menunaikan apa yang kita jalankan yang menjadi kewajiban. Ya. Maka dengan itu semuanya Allah berikan kepada kita perasaan ya tenang, tenang, tidak cemas, tidak takut. Nah, tidak kalau nikmat hidup ini terdapat ada pasukan dalam nikmat Islam, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Adanya nikmat Islam, nikmat Sunnah, nikmat talabul ilmi, nikmat aman, nikmat kondisi aman. Ya, walaupun ekonomi sedang ya drop, alhamdulillah kita masih makan. Rahmat Allah SWT. Bagaimana kalau dicabut nikmat ini? Ada yang berhari-hari tidak bisa makan. Ada yang berhari-hari cemas ketakutan tidak mendapatkan kondisi aman. Ada yang berhari-hari, oh macam-macam musibah dari alam manusia. Dan begini, jangan dianggap ini, ya, bukan kasih sayang Allah. Syukuri. Mari kita syukuri. Syukuri, nah, nyatanya yang dicatat oleh Rasulullah dan betul-betul mengabdi, menyebutkan kemuliaan kepada Allah, menolong agama Allah, menyebarkan dan siar-siar Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah tolong nantinya, dan Allah berikan pertolongan, kemenangan, kejayaan. Jadi tadi sifat rahmat Allah lebih besar dari makhluknya, tidak menyamai sedikit pun. Wala tumati, tidak mendekati dan tidak menyamai. Wala tumati, apa sabatan Nabi SAW, di mana telah sabit dari Nabi SAW, datang dari Nabi Anahu, wala, bahwasanya, nah, dia bersabda, inna lillahi, ya, niata rahmat. Sungguhnya Allah memiliki 100 rahmat, wada'a minha rahmatan wahidah. Allah meletakkan dari rahmat tersebut satu rahmat, ya tarahamu bihal khalq, di mana dengan satu rahmat ini makhluk saling berkasih sayang dengannya untuk khuliqu, sejak mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah. Dengan satu rahmat ini ya makhluk saling berkasih sayang. Nah, baik. Sampai hari kiamat, hatta inna dabbata, sampai bahwasanya ya, seekor binatang, binatang dabbata latar fa'uhati, orang mengangkat kakinya, mengangkat kakinya an waladiha, mengangkat kakinya dari anaknya, khasyatan tersebut karena khawatir kakinya itu menimpa terhadap anaknya, dia dapat pijat ya. Gajah coba kalau minjek anaknya, tahu gajah berjerapah kalau minjek anaknya gimana? Ya subhanallah, mengangkat itu anaknya itu sebagai rahmat Allah SWT berikan ya, makhluk itu untuk berkasih sayang satu rahmat dari awal sampai hari kiamat. Allah baikkan satu rahmat berkasih sayang antara makhluknya dan Allah lebih dari itu. Allah Maha Sempurna kasih sayangnya. Baik, khanifidin rahimani wa rahmanallahu jami'an wa rahmatullahi wa jami'an. Maka faman yaksa, hadhi rahmatan, siapa yang menghitung terhadap rahmat ini, allati bil khalaik, siapa saja yang menghitung ya, terhadap rahmat ini yang ada pada makhluk-makhluk yang menunjuk huliku sejak mereka diciptakan ila yaumil qiyamah ya, sampai hari kiamat, kami yang berapa jumlahnya? Siapa yang bisa? Tidak bisa. Waman yastati'an yuqadirha kaifiyah. Dan siapakah yang bisa mengukur bagaimana semua itu? Tidak bisa. La ahada kafsa yastati'u illa billah. Ada yang bisa menghitung dan mengukur bagaimana rahmat itu. Ya. Nah, beredar pada makhluknya sejak mereka diciptakan sampai kiamat, tidak ada yang mengetahui berapa jumlahnya, berapa banyaknya, dan bagaimana cara kita dapat mengetahui itu semuanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rabbana subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang ya dituduhkan oleh orang-orang yang jahil. Nah, orang-orang musyrikin. Baik, tidak ada yang bisa mengetahui itu semuanya kecuali Allah Azza wa Jalla, allazi khalaqa, yang telah mencipta rahmatnya. Bahagia rahmatul wahidah. Ya, bahagia rahmatul wahidah. Rahmat ini yang Allah bagi-bagikan di antara makhluk-makhluk sejak mereka diciptakan sampai hari kiamat. Berapa rahmat? Satu. Yang Allah bagikan. Saya satu wahidah. Fa'idah kana yaumul qiyamah. Ya. Nah, dan apabila dekat pada hari kiamat tadi. Rahimahullah. Bidiski wa diskina rahmatan. Dan ilaha illa rahmat al-ula, maka dikasihani makhluk itu dengan 99 rahimahal. Makhluk saling berkasih sayang dengan apa? 99 rahmat, dengan ditambahkan satu rahmat, bin ilaha illa rahmat al-ula, dengan ditambahkan rahmat yang pertama, wahal hadiyah rahmatu tudani rahmatul makhluk. Dan apakah rahmat ini ya, mendekati rahmat makhluk? Al-jawab abadan, nah tidak, sama sekali tidak. Rahmat Allah dikasihkan, dibagikan satu di dunia ini, dan sejak diciptakannya satu, ini berbagi. Nanti di akhirat, 99 dengan ekstasi, semuanya diberikan kepada makhluknya. Apakah satu? Tidak. Apakah mendekati? Tidak akan mendekati. Ya. Baik. Wal-qadr al-mustarak, bayi rahmat yang khalik, rahmat yang makhluk, anna sifatun takdir ihsan ilal makhluk, dan sisi persamaan ya, dalam penamaan ya, atau sebutan rahmat, kan ada sisi persamaan dalam sebutannya ya, al-istirafil asma wa sifat ya, sisi sama penamaan dalam nama dan sifat ya, layas talzim tidak mengharuskan beberapa musawat sama tulun musawat tidak mengharuskan itu sama serupanya hakikat yang memiliki nama dan memiliki sifat tersebut. Nah, pada makhluk saja yang namanya sama, misalnya ini Ali, ini Ali, ini Ali. Maka sama hakikat Ali ini, dengan tidak ada yang sama. Ini Ali pintar, ini Ali pintar, ini Ali pintar. Apakah sama kepintaran A, B, C? Tidak sama. Ini pada makhluk memiliki sama-sama sifat dan nama, tidak mengatakan sama serupa hakikatnya. Apalagi dengan Rabbul Alamin yang Maha Sempurna, Allah Maha Pengasih dan Penyayang, manusia juga diberikan apa sifat kasih sayang. Apakah sama? Tidak sama. Allah Maha Sempurna, Kalau ada makhluk bisa berbeda, dan sifat tersebut dapat di al-ihsan. Sifat kasih sayang ini menurut adanya Pak Ihsan terus ingin berbuat baik, ya. Ada yang punya kasih sayang ingin terus berbuat baik, al-ihsan ilal makhluk kepada yang dia kasihani, kepada yang dia sayangi, warahmatul khaliq, ya, warahmatul, dan kasih sayang al-khaliq, rahmatnya khaliq, bukan makhluk, tapi sifat, ya, dianggapin sifat ini karena rahmat khaliq itu termasuk dari sifat-sifat Allah. Ada pun rahmatul makhluk, ya. Dianggapin sifat ini rahmatul makhluk, bukan makhluk. Dan sifatul khaliq, sifat Allah, tidak mungkin terpisah darinya, tidak mungkin terpisah dari Allah kepada makhluk. Karena kalau kita katakan, ya, sifat Allah terpisah kepada makhluk, lakulnya maka akan dikatakan, bihululi sifatul khaliq, akan, ya, menempatinya sifat khaliq kepada makhluk. Wahada amrun la yumkin, ini perkara yang tidak mungkin. Kenapa? Karena sifatul khaliq, ya tasibu biha wa ada sifat-sifat Allah khaliq, Allah bersifat dengannya dengan apa? Sendirinya. Wa sifatul makhluk, dan sifat-sifat makhluk ya tasibu biha wa sifat Allah, Allah sifat makhluk untuk makhluk. Lakin sifatul khaliq la ada, tapi sifat-sifat Allah memiliki ada kadarnya. Nampak. Nah, buahnya pada makhluk-makhluknya. Wahadir ada dan akar ini adalah ya rahmah Allah rahmatnya. Dampaknya buah dari sifat khaliq yang sempurna kepada makhluknya adalah saling berkasih sayangnya antara makhluk dengan makhluk dengan ya, anugerah yang Allah berikan dari salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala itu namanya itu ya rahmah dari Allah berikan kepada makhluk ya. Dengan satu sifat dan mereka saling berkasih sayang dan ya, diciptakannya mereka sampai hari kiamat. Dan itu semuanya sesuai dengan keadaan masing-masing. Sifat makhluk sesuai dengan keadaannya untuk makhluk. Dapat sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna lebih daripada itu tidak sama dengan sifat rahmat tersebut yang ada pada makhluknya. Dari sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang sempurna maka seluruh sifat Allah Maha sempurna. Kemudian qulu bil mu'minina rahim ayat ada di sasaran di ghairil mu'minina laisa rahman wala rahim. Maksudnya Nabi tidak berkasih sayang kepada orang-orang yang tidak beriman tetapi bersikap keras. Ya. Yang harus dicatat juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam benar. Asyidda 'alal kuffar, ruhama baitu. Jangan salah penerapan terhadap saudara karena kaum ini bersikap keras, aku kasar terhadap orang kafir. Waduh, bermasalah besar. Ini bukan manhaj Rasulullah SAW. Tapi bukan kejadian demikian, insya Allah. Nah, pembahasan pada kesempatan ini mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah benar-benar kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Sallallahu alaihi wasallam. Thank you.